Lihat tuh, Ma. Sapinya ada 3. Eh, itu anaknya lucu banget. Adek, nontonnya udahan dulu yuk. Nih, Mama udah buatin makanan kesukaan adek. Spageti. 100. Mama buatin spageti carbonara yang spesial banget. Spesial karena pakai 3 sapi susu evaporasi. 3 sapi susu evaporasi adalah produk susu berbentuk cair semi kental yang diperoleh dari susu rendah lemak, lemak nabati, dan bahan pangan lainnya. Cocok diaplikasikan untuk berbagai makanan dan minuman seperti sajian kopi, Thai tea, teh tarik, puding, nasi kebuli, gulai, soto, kuah ramen, roti, dan lainnya. Bisa juga digunakan sebagai bahan pengganti santan. 3 sapi susu evaporasi harganya sangat ekonomis dibanding dengan produk sejenisnya. Jadi pasti makin untung, apalagi untuk para pengusaha kuliner. Dapatkan 3 sapi susu evaporasi di toko bahan kue, supermarket, dan hypermarket terdekat. 3 sapi susu evaporasi bikin makanan dan minuman jadi lebih gurih dan lezat.